ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني رحمني ورحمكم الله. الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita bisa kembali bermajlis di masjid ini dalam rangka talabul ilmi syar'i. Mengangkat dan menghilangkan kejahilan serta kebodohan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri kita sedikit demi sedikit. Jadi dengan talabul ilmi, dengan menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan di malam hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita pada kitab Durarul Bahiyah lil Imam Asy-Syaukani rahimallahu taala. Kita sampai pada bab salatul jamaah. Qala rahimahullah ta'ala bab salatul jama'ati hiya min akadis sunani wa tan'akidu bithnaini wa ila kathura al-jam'u kana thawab akthar wa tasihhu ba'da al-mafduli والأولى أن يكون الإمام من الخيار ويؤم الرجل بالنساء ولا العكس. Berkata Imam Syaukani rahimahullah ta'ala bab salatul jamaah, dia adalah termasuk sunnah-sunnah yang paling ditekankan. Di sini kita ketahui beliau Imam Syaukani rahimahullah ta'ala berpendapat bahwasanya sholat jamaah hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, sunnah yang ditekankan. Nah, dan ini adalah pendapat dari jumhur. Jumhur memang berpendapat bahwasanya sholat jamaah tentu bagi laki-laki hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Nah, namun wallahu ta'ala a'lam bissawab, dari apa yang diketahui, apa yang saya ketahui, nah sedikitnya apa yang saya ketahui, maka insyaallah yang lebih rajih adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya sholat jamaah bagi laki-laki hukumnya wajib. Nah, bagi laki-laki hukumnya wajib. Baik. Di antara dalilnya yang menunjukkan wajibnya sholat jamaah, yang pertama adalah adanya ancaman dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adanya ancaman dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang yang dia tidak menghadiri sholat jamaah di masjid. Nah, adanya ancaman ini menunjukkan bahwasanya ibadah itu hukumnya wajib. Ibadah tersebut hukumnya wajib. Nah, karena kalau hukumnya sunnah, maka tidak ada ancaman. Kalau celaan mungkin iya, celaan beda ya, antara celaan dengan ancaman. Kalau celaan iya, celaan bagi orang-orang yang meninggalkan sholat witir misalnya. Sholat witir itu sunnah mu'akkadah. Fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safaran wa hadaran. Sholat witir itu sunnah yang betul-betul ditekankan. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan baik beliau dalam keadaan safar bepergian maupun beliau dalam keadaan mukim di rumah di kampungnya tidak bepergian. Beliau hampir-hampir tidak pernah meninggalkan sholat witir. Ini juga yang diwasiatkan beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Hurairah dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari juga Imam Muslim. Ausani khalili bisalatin, kesayanganku yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan wasiat kepadaku dengan tiga perkara. Dari tiga perkara ini diantaranya adalah wa an autara qabla ana. Beliau mewasiatkan kepadaku untuk sholat witir sebelum tidur. Dan sholat witir itu paling sedikitnya adalah satu rakaat. Nah, ini diantara kemudahan syariat. Kalau dikhawatirkan kita tidak bisa bangun di sepertiga malam yang terakhir, maka sholatlah di awal, tidak masalah. Nah, kalaupun nanti ternyata di sepertiga malam terakhir bisa bangun, sholat. Hanya saja witirnya sekali. Nah, karenanya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala beliau mengatakan man taraka al-witra amdan fahuwa rajulun su', kata beliau rahimahullah ta'ala. Barang siapa yang meninggalkan sholat witir dengan sengaja, maka dia adalah seorang yang jelek. La yambagi ayyukbala syahadatuhu. Gak pantas untuk diterima persaksiannya, kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Celaan. Nah, celaan bagi yang meninggalkan. Tetapi sholat jamaah ini ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari juga Imam Muslim rahimahullah ta'ala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memiliki himmah, memiliki tekad yang kuat, itu namanya himmah. Laqad hamantu, sungguh aku memiliki tekad yang kuat agar ada orang yang menggantikan aku sebagai imam pada sholat jamaah, kemudian aku berkeliling dari rumah ke rumah. Siapa di antara mereka yang tidak melaksanakan sholat jamaah di masjid, aku memiliki tekad yang kuat untuk membakar rumahnya. Ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang kedua adalah hadis dalam Sahihain tentang kisah Abdullah ibn Maktum. Datang beliau radhiyallahu ta'ala anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta keringanan. Lihat, sampai-sampai meminta keringanan untuk tidak menghadiri sholat jamaah di masjid. Kalau hukumnya sunnah muakkadah, gak akan minta keringanan. Nah, kalau sekedar sunnah saja tidak akan meminta keringanan. Tapi ini Abdul Umum Maktub mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta keringanan. Nah, agar diperkenankan melaksanakan sholat wajib di rumah, tidak berjamaah di masjid. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keringanan kepada Abdullah Ibnu Maktum radhiyallahu taala anhu. Falamma walla da'ahu, namun tatkala Abdullah ini berpaling hendak pulang kembali, fada'ahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggilnya, menyerunya. Beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, hal tasma'u nida'a, apakah engkau mendengar azan? Qala na'am. Kemudian Abdullah bin Maktum mengatakan, iya ya Rasulullah, aku mendengar azan. Qala fa'ajib, kalau begitu penuhilah, nah, jawablah, datangilah azan tersebut. Subhanallah. Maknanya apa? Dia wajib mendatangi masjid tatkala hendak melaksanakan salat jamaah. Nah, dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidaklah menjadikan kebutaan Abdullah bin Maktum sebagai udzur untuk boleh mengerjakan sholat lima waktu di masjid. Masih bisa mendengar adzan, masih bisa jalan, masih bisa meraba dan seterusnya. Nah, subhanallah. Nah, dari hadis-hadis ini maka para ulama berpendapat diantaranya adalah Al-Alama Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, bahwasanya sholat jamaah hukumnya wajib bagi laki-laki, bagi laki-laki, dan dikerjakan di masjid, bukan di rumah. Nah, kecuali memang ada udzur. Asal mengerjakan sholat jamaah itu di masjid, nah, bukan di rumah. Baik. Demikian juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu muttafaq alaih, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna athqala salatin 'ala al-munafiqin salatul isya' wa salatul fajr." Sesungguhnya salat yang paling berat dikerjakan secara berjamaah di masjid oleh orang-orang munafik itu adalah salat isya dan salat subuh. Mengapa? Karena kalau salat isya dan salat subuh itu rata-rata masih gelap. Rata-rata masih gelap. Sehingga kalau mereka pun datang ke masjid, para sahabat tidak mengenali. Nah, tidak mengenali mereka kalaupun datang ke masjid, sehingga mereka enggak mendapatkan pujian, enggak mendapatkan sanjungan, enggak mendapatkan wah gitu. Ah, sama aja. Makanya mereka malas-malasan, berat untuk melaksanakan sholat isya dan sholat fajar di masjid karena masih gelap. Nah, berbeda dengan sholat zuhur, terang, sehingga kalau mereka ke masjid semangat. Nah, ketahuan, oh si fulan ke masjid ternyata rajin, ternyata sholat asar pun demikian, sholat maghrib masih kelihatan, begitu isya lagi karena sudah enggak begitu kelihatan. Nah, berat bagi mereka. Nah, karena enggak mendapatkan pujian. Makanya dikatakan sholat yang paling berat dikerjakan oleh orang munafik itu adalah sholat isya dan juga sholat subuh. Kalau seandainya sholat berjamaah atau sholat wajib itu dikerjakan di rumah, niscaya mereka akan mudah. Gak berat di rumah, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, sama aja dikerjakan. Nah, Tapi maksudnya di sini adalah dikerjakan di masjid sehingga mereka berat. Sehingga mereka berat. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadisnya, "Falau ya'lamuna," kalau seandainya mereka itu mengetahui keutamaannya salat isya dan salat subuh berjamaah di masjid, kalau seandainya mereka mengetahui keutamaan itu, misalnya mereka akan mendatanginya walaupun dengan cara merangkap. Ah, ini sebagai dalil kan bahwasanya memang salat wajib dikerjakan di masjid secara berjamaah. Kalau mereka itu mengetahui keutamaannya, walaupun orang lain enggak melihat karena saking gelapnya salat isya dan salat subuh, nah niscaya mereka akan mendatanginya, mendatangi salat berjamaah di masjid walaupun dengan merangkak. Nah, sehingga dari dalil-dalil ini Allah taala dan bisawab yang lebih kuat, insyaallah salat wajib berjamaah itu dikerjakan di masjid hukumnya wajib. Nah, hukumnya salat lima waktu dikerjakan secara berjamaah di masjid hukumnya wajib. Qala Allah taala wa tan'aqidu bisnaini. Dan salat jamaah itu akan bisa terwujud dengan minimalnya dua orang. Salat jamaah itu bisa terwujud sah dengan minimalnya dua orang, satu imam dan satu makmum. Nah, satu imam dan satu makmum. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anhuma, yang dikeluarkan Imam Bukhari rahimahullahu taala, bahwasanya beliau Abdullah bin Abbas pernah salat malam bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam wahdahu, seorang. Wa qa'ada an yasarihi, dan beliau itu berdiri di sebelah kirinya. Fa'adharahu ila yaminihi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menggeser, memutar dari belakang, dipindahkan ke sebelah kanan, dipindahkan ke sebelah kanan, berjamaah dua orang. Nah, berjamaah, nah, dua orang, yaitu satu imam dan satu makmum. Begitu juga disebutkan dalam hadis Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dalam hadis Qubbas ibn Asyam al-Laythi. Nah, ini juga disebutkan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatur rajulaini. Nah, ini salatu ar-rajulaini ya ummu ahaduhuma sahibahu, salatnya dua orang yang salah satunya itu menjadi imam untuk temannya. Nah, berarti salat jamaah itu minimalnya dua orang. Hadis dari Qubbas ibnu Asyam. Nah, salatu ar-rajulaini ya ummu ahaduhuma sahibahu azka min salati, naam, atau azka indallahi naam, salatnya dua orang yang salah satunya itu menjadi imam lebih suci di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibanding salat sendirian. Nah, lebih suci maknanya lebih banyak pahalanya dan lebih selamat dari gangguan syaitan. Imanannya azka, maknanya pahalanya lebih banyak dan lebih selamat dari gangguan syaitan. Dan itu terus sholatnya 4 orang itu azka, lebih suci dibanding sholatnya 2 orang. Sholatnya 6 orang lebih suci dibanding sholatnya 4 orang. Nah, makanya semakin banyak jamaah dalam sholat jamaah, semakin banyak pahalanya. Semakin banyak pahalanya. Tayyib. Qala Rasulullah, wa idza kathura al-jam'u kana as-sawabu aktsara. Kalau jamaahnya itu semakin banyak, maka pahalanya juga semakin banyak. Kalau jamaahnya, makmumnya itu semakin banyak, maka pahalanya juga semakin banyak. Nah, ya, sebagaimana tadi kita sebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatu arba'atin ya ummuhum ahaduhum azka 'indallahi min salatin thamaniyati tatra. Naam. Wa salatu thamaniyatun ya ummuhum ahaduhum azka 'indallahi min salati mi'atin tatra. Terus menerus demikian. Salatnya 2 orang itu lebih baik dibanding salat, lebih suci dibanding salatnya 1 orang, salatnya 4 orang lebih suci, dan seterusnya. Nah, maknanya semakin banyak makmum, semakin banyak pahala yang akan didapatkan. Namun itu semua bergantung juga dengan mana? Niat. Bergantung pula dengan kesempurnaan dia di dalam menjaga rukun, wajib-wajib salat, dan sunnah-sunnah salat. Disebutkan juga dalam hadis Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita diperintahkan mengambil Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an dari mereka. Di antaranya adalah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, Ubay bin Ka'ab yang tatkala di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala di bulan Ramadhan, Umar radhiyallahu ta'ala melihat manusia melaksanakan salat tarawih, ada yang sendirian, ada yang berjamaah, kemudian terpisah-pisah. Yang ini bikin jamaah sendiri, yang sana bikin jamaah sendiri, di sana itu bikin jamaah sendiri. Kemudian Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatukan mereka menjadi satu jamaah dan mengangkat Ubay bin Ka'ab menjadi imamnya. Mengangkat Ubay bin Ka'ab menjadi imamnya. Ini sahabat yang termasuk qurra. Nah, sahabat qurra. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khudh al-Qur'an an arba'in." Ambillah oleh kalian Al-Qur'an itu dari 4 orang. Di antaranya adalah Ubay bin Ka'ab, demikian juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, demikian juga Salim Maula Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian satu lagi ada yang tahu? Salim Maula Abi Hudzaifah, terus satu lagi siapa? Yes? Nah, Mu'ad ya? Atau Jabir? Mu'ad bin Jabal. Nah, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhum. Itu 4 sahabat yang kita diperintahkan mengambil Al-Quran dari mereka. Sehingga kalau cara membaca Al-Quran kemudian dibikin-bikin dengan cara yang baru, Ini cara baca Al-Quran cara Nusantara. Misalnya, ketahuilah itu adalah perbuatan bid'ah, ya kan? Nah, cara membaca Al-Quran telah digariskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Telah digariskan. Karenanya dalam riwayat yang lain, ya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau kalian ingin mempelajari Al-Quran sesuai aslinya tak kala turun, maka belajarlah kepada Abdullah bin Mas'ud. Belajarlah kepada Abdullah bin Mas'ud, bukan kemudian dengan cara sendiri mengikuti cara dandang gula, nah, macapat. Subhanallah. Ini kalau yang demikian itu cara Arab, ini cara Nusantara. Cara Nusantara katanya. Ketahuilah itu adalah sebuah bid'ah dalalah. Bid'ah yang sesat. Nah, tidak boleh yang demikian. Karena agama ini telah sempurna, maka tidak boleh bagi kita untuk kemudian menambah-nambah, mengkreasikan tata cara baru di dalam agama. Tayyib. Subhanallah, sampai cara membaca Al-Quran pun diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengambil dari 4 sahabat. Tidak dengan cara masing-masing. Tidak dengan cara masing-masing. Nah, yang harusnya panjangnya 4 rakaat karena menyesuaikan tangga itu tadi, maka jadi 8 rakaat misalnya. Nah, dalam hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdahu." Salatnya seseorang bersama dengan yang lainnya lebih suci dibanding salat dia sendirian. Sawa salatu ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajuli. Dan sholatnya dia bersama dua orang itu lebih suci dibanding sholat dia bersama dengan satu orang. Wamakana aktsaru fahuwa ahabbu ilallah, semakin banyak semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara dalilnya. Semakin banyak jamaahnya semakin dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala melanjutkan, wa tasihhu ba'da al-mafduli. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, dan salat jamaah ini tetap sah. Dan sholat jamaah ini tetap sah walaupun yang menjadi imam itu adalah orang-orang yang di bawah dia dari sisi ilmu, dari sisi ketakwaan, dan seterusnya. Tetap sah. Jadi tidak mesti sholat jamaah itu dikatakan sah harus yang menjadi imam adalah orang yang paling afdol, bukan mafdul. Nah, tidak demikian. Tetapi tetap sah. Terbukti Nabi SAW pernah sholat di belakang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, tetap sah. Baik dari sisi ilmu, dari sisi umur, maupun dari sisi agama. Sah. Nah. Wal aula ay yakuna al imamu min al khiyar. Tetapi yang lebih utama, yang lebih afdal, memang yang menjadi imam adalah orang terbaiknya. Orang terbaiknya. Thank you. Sebagaimana hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ummu al-qaumu aqra'uhum." Hendaklah yang menjadi imam pada suatu kaum itu adalah orang yang paling fasih di dalam membaca Al-Qur'an. Aqra'uhum li kitabillah. Yang paling fasih di dalam membaca Al-Qur'an. Fa in kanu fil qira'ati sawa fa'almahum bisunnah. Kalau seandainya kemampuan di dalam hal membaca Al-Quran itu sama, maka yang paling fa'almahum, maka yang paling mengerti tentang sunnah, yang paling mengerti tentang sunnah. Nah, fa'idha kanu fi sunnati sawa'un fa'akdamahum hijrah. Kalau pengetahuan tentang sunnahnya juga sama, maka didahulukan siapa yang lebih dulu hijrah. Siapa yang lebih dulu hijrah? Nah, kalau ternyata juga hijrahnya bareng, nakalnya bareng misalnya, tobatnya juga bareng, wah sama ini. Nakalnya bareng, tobatnya juga bareng, sama. Nah, maka dahulukan mana yang lebih dulu masuk Islam. Lebih dulu masuk Islam. Baik. Baru kemudian dari sisi umur. Baru kemudian dari sisi umur. Nah, ini untuk mengkompromikan beberapa hadis yang datang. Seperti dalam hadis misalnya hadis Al-Malik Ibn Al-Huwairid riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Nabi SAW memberikan wanti-wanti kepada Al-Malik Ibn Al-Huwairid dan sepupunya yang saat hendak akan bepergian. Di antara yang beliau pesankan untuk pertama adzan. Nah, kalau kalian bepergian dan sudah masuk waktu sholat, maka hendaklah salah seorang dari kalian adzan. Setelah adzan, hendaklah iqamat, dan hendaklah wal ya ummakum akbarukum, dan hendaklah orang yang lebih tua dari kalian menjadi imam. Menjadi imam. Nah, ini hadis dari Al-Malik Ibn Huwairith dikompromikan dengan hadis Abdullah Ibn Mas'ud ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rincian-rincian yang menjadi imam itu adalah orang yang paling fasih di dalam membaca Al-Qur'an, paling mengerti kitabullah. Nah, paling mengerti kitabullah, paling fasih. Walaupun masih muda, kalau dia fasih, dia mengerti, terlebih mengerti tentang hukum-hukum sholat, jadikan dia imam. Nah, jadikan dia imam. Kisah Abdurrahman ibnu Salamah radhiyallahu ta'ala anhu menjadi imam untuk kaumnya dalam keadaan dia waktu itu berumur 60 atau 70 sana, 6 atau 7 tahun. Lihat, Abdurrahman ibnu Salamah radhiyallahu ta'ala anhu menjadi imam untuk kaumnya saat dia masih berumur demikian, 6 atau 7 tahun. Dia memang fasih, kemudian mengerti tentang hukum Al-Quran, maka dijadikan imam oleh kaumnya. Nah, hanya saja pada saat itu pakaian yang dia kenakan tidak menutup auratnya secara sempurna. Nah, tidak menutup auratnya secara sempurna. Tapi sisi pendalilannya, nah, kalau memang ada yang demikian fasih dalam membaca Al-Quran dan dia mengerti tentang hukum-hukum sholat, maka tidak mengapa dia menjadi imam walaupun masih muda. Qala Rasulullah ta'ala wa ya umur rajulu bin nisa'i wal aksu. Dan laki-laki itu menjadi imam bagi wanita dan tidak kebalikannya. Dan tidak kebalikan. Yang menjadi imam itu adalah laki-laki untuk wanita dan tidak menjadi imam dan tidak kebalikannya. wanita menjadi imam bagi laki-laki. Nah, dan ini berlaku dalam segala hal, ikhwani rahimani wa rahmatullah. Nah, dalam rumah tangga, laki-laki yang memegang kendali. Nah, laki-laki yang memegang kendali, mengarahkan. Dalam segala hal, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu qawwam, pemimpin bagi wanita. Ini fitrah. Kalau seseorang keluar dari fitrah, maka akan timbul kerusakan. Perempuan yang memimpin laki-laki, yang mengarahkan laki-laki, timbul kerusakan. Atau laki-laki yang maunya dipimpin oleh wanita, ini akan timbul kerusakan karena menyelisih fitrah. Nah, laki-laki itu pandangannya lebih panjang, nah, pertimbangannya lebih panjang dibanding wanita. Wanita itu kebanyakan memiliki sifat makar pada dirinya, laki-laki tidak ada. Nah, sifat asalnya makar wanita itu. Wanita juga sifat asalnya itu adalah marhubah, dididik, dipelihara, dijaga. Nah, siapa yang mendidik, siapa yang memelihara, siapa yang menjaga? Laki-laki, suaminya. Nah, maka jadilah anda, wahai para suami, laki-laki yang sejati, memimpin, mengarahkan. Ini tidak menafikan untuk bermusyawarah, silakan bermusyawarah. Nah, tetapi laki-laki tetap yang memegang kendali rumah tangga. Tetapi memang sunnatullah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, laki-laki yang memiliki sifat demikian itu mampu dikalahkan oleh wanita. Karena Nabi mengatakan, aku tidak pernah melihat makhluk yang naqisatu aqlin wa dinin tapi bisa mengalahkan durrajulin lubbin. Amakan alaihi salatu wassalam, aku tidak pernah melihat seorang makhluk yang memiliki kekurangan dalam hal akal dan juga agama tapi mampu merobohkan, mengalahkan, membuat tergeletak seorang yang memiliki kekokohan, kekuatan. Ya, ini maksudnya laki-laki kalah dengan wanita, sunnatullah. Nah, walaupun badannya besar ya, walaupun kalau di luar itu kelihatan gagah, tapi di rumah kecil sama istrinya, dengar suara istrinya sudah gemeteran dia. Nah, wahada la yajuz, yang demikian enggak boleh ya, enggak pantas. Nah, laki-laki tunjukkan anda laki-laki, begitu, memiliki keputusan yang lebih kuat, memiliki pandangan yang lebih panjang dibanding wanita. Wanita kebanyakan menggunakan perasaan. Karenanya juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau mereka memiliki masalah, mereka hanya bisa menangis. Ini wanita. Nah, menangis. Itu gimana? Ini gimana ini? Laki-laki tidak, dia mampu, masih mampu berpikir dengan tenang, mencerna pelan, al-hilm wal-anatu. Nah, pelan-pelan, tidak terburu-buru. Ini laki-laki, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Nah, maka di dalam sholat jamaah juga laki-laki itu yang menjadi imam dan bukan wanita yang menjadi imam. Wal-muftaridu bil-mutanaffil wal-aqsu. Dan orang yang melaksanakan sholat wajib boleh menjadi imam bagi orang yang melaksanakan sholat sunnah. Begitu juga sebaliknya, orang yang melaksanakan sholat dalam keadaan itu sholat sunnah boleh menjadi imam untuk orang yang melaksanakan sholat wajib. Melaksanakan sholat wajib. Nah, di antara dalilnya juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada para sahabat yang telah melaksanakan salat, tatkala datang seseorang ke masjid, siapa yang mau bersedekah kepada saudaranya? Maksudnya siapa yang menjadi imam? Nah, tayyib. Dalam keadaan dia telah melaksanakan sholat. Demikian juga kisah tentang Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu tatkala mengimami kaumnya, di mana sebelumnya beliau telah sholat berjamaah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena beliau ini adalah imam di kampungnya, jadi tunggu saat sholat isya. Beliau sholat bersama dengan Nabi, kemudian ditunggu oleh kaumnya di masjid kampungnya, kemudian sholat. Nah, kaumnya itu belum melaksanakan sholat isya, sementara Mu'adz sudah melaksanakan sholat isya. Maknanya itu sebagai bentuk nafilah untuk Mu'adz, tambahan untuk Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, di saat itulah beliau radhiyallahu ta'ala anhu mengimami kaumnya dengan bacaan yang sangat panjang, sehingga sebagian jamaah itu memutuskan shaf, sholat sendirian, mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditegur oleh Rasulullah, afatanun anta ya Mu'adz, afatanun anta ya Mu'adz. Lihat, ditegur oleh Rasulullah. Namun teguran ini, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, yang harus kita pahami, teguran itu muncul dikarenakan rasa sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz. Nah, ini yang harus kita pahami. Asal saudara kita menegur kita, menasihati kita, husnudzon kita, mereka itu sayang kepada kita, cinta kepada kita. Nah, afatanun anta ya Mu'adz, apakah engkau ini orang yang suka berbuat fitnah wahai Mu'adz? Dalam riwayat yang lain, laula, kalau seandainya engkau membaca subihisma rabbikal a'la wal laili atau wasyamsi wa duhaha, maka itu akan ringan bagi mereka salat isya. Kalau seandainya engkau baca subihisma atau engkau baca wal lail al lail, engkau baca wasyamsi asyams, itu akan meringankan mereka. Nah, fa inna wara'akum al-kabiru wad-da'ifu wad-dul-hajah, karena di belakang kamu itu adalah makmum-makmum yang mereka ada yang merupakan al-kabir, orang tua, wad-da'if, orang-orang yang lemah, wad-dul-hajah, orang yang memiliki kebutuhan, orang yang memiliki kebutuhan. Maka hukum asal di dalam sholat jamaah asalnya adalah takhfif, ringan. Nah, hukum asalnya ringan, sehingga imam harus betul-betul melihat, mura'ah, memperhatikan jamaahnya, terlebih yang sudah terbiasa mengetahui. Nah, ini biasa punya kebutuhan, ini buru-buru, ini enggak, ini itu, sehingga tahu apa yang dibaca. Nah, tahu apa yang dibaca, walaupun terkadang juga panjang, tidak mengapa. Nah, manakala dia sudah memperhatikan imam, ini kayaknya enggak ada, gak ada yang punya hajat yang mendesak, gak apa-apa, baca panjang. Nabi SAW biasanya membaca sholat di dalam sholat maghrib, itu sholat-sholat yang surat-surat yang masuk dalam kategori kisarul mufassal, surat-surat mulai dari Ad-Duha sampai An-Nas. Nah, kisar al-mufassal, sholat maghrib. Namun sesekali beliau SAW membaca At-Tur. Bayangkan, At-Tur di dalam sholat maghrib. Bahkan dalam riwayat Maimunah, seingat saya radhiyallahu ta'ala anha, beliau sallallahu alaihi wasallam yang kata sahabat, kalau seandainya kita, ini Nabi takbiratul ihram, kita keluar saf, pergi ke Baqi', kemudian menyelesaikan kebutuhan kita di kota Baqi', balik lagi ke masjid, Nabi masih di saf, masih di rakaat yang pertama. Menunjukkan apa? Panjangnya. Nah, panjang. Kemudian juga yang perlu diperhatikan dalam sholat jamaah, memanjangkan rakaat yang pertama dibanding rakaat yang kedua. Wa yutawwilu rakaatil ula min ats-tsaniyah fi rakaatayn awwalayn, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, atau kata Nam Abu Hurairah dan yang lainnya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam memanjangkan rokat yang pertama atas rokat yang kedua. Demikian juga beliau memanjangkan rokat yang ketiga atas rokat yang keempat. Ini diantara tuntunan sunnah. Nah, jadi rokat pertama lebih panjang dibanding rokat yang kedua. Rokat yang ketiga lebih panjang dibanding rokat yang keempat. Tayyib. Kemudian juga terkadang beliau sallallahu alaihi wasallam yujhar fi salati sirriyah. Terkadang beliau sallallahu alaihi wasallam mengeraskan bacaan beliau dalam salat sirriyah. Terkadang hingga terdengar surat apa yang dibaca. Nah, surat duhur misalnya, salat maghrib, terkadang beliau mengeraskan bacaannya. Padahal itu salat sirriyah. Nah, ini terkait dengan salat jamaah. Sehingga nanti kalau suatu saat kita jadi makmum, mendengar imam salat duhur bacaannya agak keras, jangan bingung. Terkadang beliau melakukan hal yang demikian. Beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini yang bisa kita ambil sebagian permasalahan terkait dengan salat jamaah. Insyaallah pertemuan akan datang kita akan melanjutkan kembali. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada? Halo? Keringanan. Buta, beliau buta, sahabat a'ma, sahabiyul a'ma. Sebabnya adalah rumah pertama, rumah beliau yang jauh dengan masjid dan melewati jalan-jalan yang ghalabatuddan, menurut persangkaan yang kuat itu jalan yang kurang aman. Sahabat itu buta, kemudian tidak ada yang menuntun dalam riwayat yang lain, dan tidak ada yang menuntunku untuk menuju ke masjid. Maka beliau meminta keringanan untuk melaksanakan sholat jamaah, sholat wajib, sholat lima waktu di rumah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hal tasma'u nida, apakah engkau mendengar azan? Nah, maka itulah penuntunmu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka itulah penuntunmu. Nah, bagaimana sikap orang tua ketika dihadapkan pilihan antara bersegera mendatangi sholat jamaah ke masjid dengan membujuk anak untuk mau ikut sholat jamaah di masjid, namun beresiko terlambat jamaah atau bahkan sudah selesai sholat jamaah bersama dengan imam? Nah, pilihannya adalah dengan membangunkan putranya sebelum azan. Sebelum azan atau pas tatkala azan, ini yang Allah Ta'ala alam ya. Pengalaman pribadi saya pribadi, ini yang saya jalankan, terutama sholat subuh, nah, jadi sebelum kira-kira 5 menit sebelum azan bangunkan. Kalaulah ternyata agak susah, ya berarti kita yang salah. 10 menit sebelum azan bangunkan. Kalau kita membangunkan pas azan, sementara proses dia dari buka mata, kemudian sadar dulu, duduk dulu, ngelamun dulu, ya. Terkadang kan demikian anak-anak itu, gak bisa langsung set, duduk dulu, pipis dulu, kadang juga minum dulu, apes pokoknya. Dan berarti kita yang harus punya trik 10 menit sebelum azan bangunkan. Nah, bangunkan. Kalau kemudian betul-betul pas, yang namanya manusia terkadang bangun kita juga agak terlambat misalnya, maka mana yang dipilih? Ya kita selamatkan dulu diri kita, udah bangunkan. Kalau kita nanti kalau saya tunggu dia pasti saya telat tinggal. Yang penting kita sudah bangunkan. Nah, sudah tertunaikan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan murru auladakum bisolati, perintahkan anakmu untuk melaksanakan sholat saat dia berumur 7 tahun, perintah. Wadribuhum wahwa abna'u ashrin, pukul saat sudah berumur 10 tahun, ya pukul, bangun. Nah kalau kita khawatirkan menunggu itu akan tertinggal, maka tinggalkan kita dulu, karena memang hukum asal itu adalah untuk kita masing-masing. Nah, untuk kita masing-masing. Al-Imam Sa'id Ibnu Musayyib rahimallahu taala, kibar tabi'in. Nah, beliau 30 tahun. Bayangkan, 30 tahun tidak pernah melihat tengkuk jamaah. 30 tahun beliau tidak pernah melihat tengkuknya jamaah. Maknanya apa? Beliau senantiasa berada di saf paling depan. 30 tahun. Sayyidut Tabi'in, Sa'id Ibnu Musayyib. Nah, subhanallah, menunjukkan kesemangatan beliau, penjagaan beliau terkait dengan sholat jamaah. Sholat jamaah disebutkan dari Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala, 30 tahun beliau tidak pernah melihat tengkuknya jamaah. Maknanya beliau tidak pernah berada di saf kedua, atau beliau lagi saf terakhir. Nah, di saf paling depan, Sa'id Ibnu Musayyib rahimahullahu ta'ala. Nah, yang berkunyah dengan Abdul Musayyib, semangat. Ini teladannya, Sa'id Ibnu Musayyib. Nah, bagaimana kiat-kiat untuk bisa mempunyai hafalan yang kuat? Di antara kiat-kiatnya adalah yang pertama, dengan terus mengulang-ulang. Disebutkan Imam Syinkiti rahimahullah ta'ala, dengan membaca berulang. Nah, ini metode yang dipakai oleh orang-orang Mauritania, Afrika. Itu yang anak-anaknya umur 7 tahun, 10 tahun, pada hafal Al-Quran. Mereka, orang-orang Afrika itu, negara Mauritania. Tatkala ditanyakan kepada beliau, di antaranya Imam Syinkiti rahimahullah, Imam Abi Syinkiti rahimahullah ta'ala, yaitu metodenya di antaranya dengan cara mengulang-ulang. Nah, murojaah, mengulang. Insyaallah akan kuat. Man karoro, kata seorang penyair, man karoro bil kaf, barang siapa yang mengulang-ulang karoro, maka dia akan kokoh. Yang kedua, menjauhi maksiat. Nah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, tatkala mengadu kepada gurunya Al-Imam Waqi' Ibnul Jarrah rahimahullah ta'ala, syakawtu ila Waqi' su'al hifzi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Aku pernah mengadu kepada Waqi' Ibnul Jarrah terkait jeleknya hafalanku. Maka beliau, guruku Al-Imam Waqi' Ibnul Jarrah, memberikan bimbingan kepadaku untuk meninggalkan kemaksiatan. Nah, kemudian disebutkan pula oleh Al-Imam, la ilaha illallah, lupa saya. Nah, tapi disebutkan Imam Al-Qayyim atau Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala, yaitu mengkonsumsi kismis dan madu. Mengkonsumsi kismis, anggur kering itu, dan madu. Tadi teringat, la ilaha illallah. Dikisahkan ya, tatkala Khalifah Abdul Malik ibn Marwan kalau tidak salah meminta kepada salah seorang utusannya untuk mendatangi seorang imam tabi'in, meminta hadis, dituliskan 40 hadis dengan metode imla, didiktekan. Kemudian setahun berikutnya, dua tahun berikutnya, Khalifah sengaja ingin mengetes, datang lagi, bilang aja catatan kemarin itu ketelisut entah di mana. Kemudian didetekan, tolong didetekan 40 hadis yang dulu pernah didetekan, didetekan kembali oleh imam ini. Kemudian disamakan catatan yang baru dengan catatan yang lama, harfan biharfin sawa, subhanallah, huruf per huruf sama, tidak ada yang beda. Menunjukkan apa? Kuatnya hafalan. Nah, disebutkan di antara kiat-kiatnya, nah, dari sisi makanan beliau menyebutkan, aku tuh menjadikan madu seperti air minum. Subhanallah. Kita keselak mungkin ya. Nah, jadikan madu seperti air minum. Begitu juga mengkonsumsi kismis. Nah, kismis anggur kering. Nah, mungkin itu. Nah, wallahu ta'ala. Dan juga mengajarkan, mengajarkan kepada yang lainnya, itu diantara kiat juga menghafal. Nah, kuatnya menghafal. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.